Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الامام السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء واخرج ابن سعد عن ابن عمر أن عمر أمر عماله فكتبوا أموالهم منهم سعد ابن أبي وقاص فشاطرهم عمر في أموالهم فأخذ نصفا وعطاهم نصفا. Dikeluarkan oleh ابن سعد dari ابن عمر رضي الله تعالى عنهما bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan pegawai-pegawainya, fakatabu amwalahum, maka ditulislah harta-harta mereka, dicatat harta-harta mereka. Minhum Sa'ad ibn Abi Waqqas, di antaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas, fasyatarahum Umar, kemudian Umar membaginya menjadi dua pada harta mereka. Fa akhadha nisfan wa ataahum nisfa. Sebagiannya dipegang oleh Umar dan sebagiannya diberikan pada mereka. Wa akhraja an Asy-Sya'bi, dan dikeluarkan pula oleh Asy-Sya'bi, anna Umar kana idza ista'mala 'amilan kataba lahu ma lahu au kataba ma lahu. Bahwa Umar kalau mengangkat seorang petugas atau pegawai, dicatat hartanya. Masya Allah. Berarti barakallahu fikum, bukan baru sekarang setiap pejabat dihitung hartanya, diaudit berapa hartamu, sehingga akan ketahuan nanti apakah dia mengambil keuntungan dari jabatannya atau tidak? Apakah dia korupsi atau tidak? Apakah dia menambah dari baitul mal atau tidak? Atau mungkin tidak sengaja, apakah terbawa kepadanya harta negara atau tidak? Diaudit oleh Umar. Setiap mengangkat satu pejabat, hitung hartanya. Berapa yang dia punya? Wa akhraja an Abi Umamah ابن سهل ابن حنيف قال مكث عمر زمانا لا يأكل من بيت المال شيئا. Dikeluarkan oleh Abi Umamah ابن سهل ابن حنيف bahwasanya Umar sudah sekian lama zamana tidak memakan dari harta baitul mal sama sekali. Hatta dakhalat alaihi fi dhalika khasasah, sampai Umar didatangi waktu kesulitan. Ikhwanibidina azakumullah, artinya apa? Artinya Umar bekerja benar-benar sukarela, memimpin kaum muslimin sukarela, tidak dibayar apapun dari baitul mal, dan dia sendiri tidak mengambil, tidak memakan dari baitul mal sama sekali. Tentunya harta seberapapun yang dia punya akan habis, karena beliau tidak sempat mencari ma'isyah, tidak sempat kerja, enggak sempat bisa untuk mencari keuntungan dengan bekerja misalnya, atau apa saja, berburu dan sebagainya, enggak sempat. Akhirnya beliau tertimpa kesusahan, yakni kekurangan makan. فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمْ, maka beliau mengutus seseorang untuk menemui para sahabat Nabi. Jadi yang diajak musyawarah adalah para sahabat Nabi, karena mereka lah a'lamun nas, karena mereka yang paling mengerti agama. A'lamun nas bid-din, karena mereka lah generasi yang terbaik. Maka Umar memanggil sisa-sisa sahabat yang masih hidup. Fashtasharuhum, dan beliau mengajak musyawarah mereka. Faqala qad shughiltu nafsi fi hadzal amr, aku disibukkan dengan urusan kepemimpinan ini sehingga aku tidak sempat mencari ma'isyah. Aku sekian lama memakan dari hartaku sendiri sampai terjadilah apa yang terjadi. Ini aku sudah kehabisan harta. Fama yasluh li minhu, maka bagaimana pendapat kalian? Apakah aku berhak untuk makan dari Baitul Mal? Dan seberapa hakku untuk bisa makan dari Baitul Mal? Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala ghada wa asha, kamu berhak untuk makan dua kali saja. Ghada, makan siang, dan asya, makan malam. Fa akhadha bidzalika Umar, maka Umar pun mengambil keputusan dari rapat tersebut atau keputusan dari musyawarah tersebut bahwa dia berhak untuk memakan dari Baitul Mal, makan siang dan makan malam saja. Wa akhadha Ibnu Umar, dikeluarkan pula dari Ibnu Umar bahwa Umar hajja, Umar pernah haji. Sanata 23 pada tahun 23 Hijriah. Fa anfaqa fi hajjatihi 16 dinaran, maka beliau menginfakkan, maksudnya menggunakan hartanya dalam haji tersebut sebesar 16 dinar. Faqala, kemudian berkata kepada anaknya Abdullah, ya Abdullah, asrifna fi hadzal mal, wahai Abdullah, bayarkanlah harta ini. Jadi gantikanlah, bayarkanlah harta yang aku pakai untuk haji. Artinya betul-betul memegang keputusan musyawarah bahwa dia hanya berhak, hanya boleh mengambil dari Baitul Mal untuk makan siang dan makan malamnya saja. Sehingga ketika beliau menggunakannya untuk haji, meminta anaknya untuk menggantikannya. Asrifna fi hadzal mal. Wa akhraja Abdul Razzaq fi musannafihi an Qatadah wa Sya'bi qala, dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya, dan juga Qatadah dan juga Sya'bi, keduanya berkata, ja'at Umar imra'atun faqala, datang kepada Umar seorang wanita. Faqalat, wanita tersebut berkata, zawji yaqumul lail wa yasumun nahar, suamiku bangun malam, suamiku puasa di siang hari. Kata Umar kepada wanita tersebut, laqad ahsanti as-sana ala zawjik, engkau memuji suamimu dengan baik sekali. Memuji suamimu dengan sangat bagus sekali. Kalau siang berpuasa, kalau malam qiyamul lail. Masya Allah. Berkata Ka'ab ibn Siwar yang hadir pada saat itu radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan kepada Umar, laqad syakat ya Umar, dia sedang mengeluh, dia sedang mengadu. Umar tidak paham dan berkata kepadanya, kaif, bagaimana kau dikatakan mengadu? Dia datang memuji suaminya, suamiku bangun malam, puasa di siang hari, masya Allah. Kata Ka'ab bin Siwar, dia sedang mengeluh, wahai Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin, kaif, bagaimana kau itu mengeluh? Qala taz'um annahu laysa laha min zawjiha nasib. Itu menunjukkan bahwasanya dia mengadu, mengaku-ngaku bahwa dia tidak mendapatkan bagian dari suaminya. suaminya sibuk dengan ibadah, istrinya tidak diberi haknya. Laisa laha min zawjiha nasib. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini sedang memuji Umar atau sedang menunjukkan keistimewaan Umar bahwa beliau menerima usulan, nasihat, kritikan walaupun dari orang di bawahnya, walaupun dari rakyat jelata. Kalau itu hak, maka Amirul Mukminin menerima. Artinya membenarkan apa yang beliau katakan kemarin atau apa yang kita bacakan kemarin, bahwa agama ini tidak bisa tegak kecuali dengan ketegasan tanpa diktator dan kelembutan tanpa kelemahan. Artinya tegas, tetapi jangan semena-mena dan jangan diktator. Diktator itu hanya dari atas terus, tidak menerima dari bawah. Instruksi, keputusan, tidak pernah menanyakan dan musyawarah kepada yang di bawahnya. Tetapi lihat Amirul Mukminin Umar, ketika dikatakan wahai Amirul Mukminin, dia sedang mengeluh. Maka beliau tanya, bagaimana kalau dikatakan mengeluh? Dia memuji suaminya, banyak qiyamul lail, banyak puasa di siang hari. Bukannya Amirul Mukminin, dia mengeluh bahwa dia tidak mendapatkan bagian dari suaminya karena suaminya sibuk dengan dirinya sendiri dan ibadahnya. Ikhwan ibn a'azzakumullah mengingatkan kita pada apa? Mengingatkan kita pada hadis Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Masih ingat kisahnya? Ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, dipersaudarakanlah Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Sampai suatu hari Salman Al-Farisi mendatangi rumahnya Abu Darda, melihat istrinya dalam keadaan mutabazzilah, seperti tidak semangat hidup, berpakaian yang paling lusuh, yang paling jeleknya. Ditanya, ada apa denganmu? Dijawab, itu saudaramu Abu Darda sepertinya sudah tidak butuh lagi kepadaku. Abu Darda, temanmu itu, saudaramu itu sudah tidak butuh lagi kepadaku. Dia tidak butuh dunia. Maknanya tidak butuh dunia, sibuk dengan ibadah. Maka Salman Al-Farisi menasehatinya. Bagaimana menasehatinya? Aku mau bermalam di sini. Oh silakan, ahlan wa sahlan, kata Abu Darda. Dibikinkan makan. Setelah jadi makanannya, kata Abu Darda, makanlah. Karena aku berpuasa, kata Abu Darda. Kata Salman Al-Farisi, aku tidak akan makan kecuali kalau kamu makan. Tamu tidak makan, itu tuan rumah berat. Jangan sampai tamunya tidak makan. Sungguh demi Allah, aku tidak akan makan kalau kamu tidak makan. Makanlah, batalkan puasamu. Karena puasa sunnah, maka dibatalkan puasanya. Kemudian makan bersama Salman Al-Farisi. Sampai malam harinya, Salman akan tidur, Abu Darda berdiri mau sholat. Ditarik, tidurlah. Tidur. Beberapa saat kemudian, bangun lagi Abu Darda mau sholat. Ditarik lagi, tidurlah. Sampai sepertiga malam terakhir, Abu Darda membangunkannya. Sekarang waktunya sholat. Artinya membagi satu malam, tidur dan sholat. Istirahat dulu, sehingga jasadmu mendapatkan haknya untuk istirahat, baru kemudian sepertiga malam terakhir, sholat. Setelah selesai sholat malam bersamanya, Salman Al-Farisi menyatakan, inna li rabbika alaika haq, wa inna li jasadika alaika haq, wa inna li ahlika alaika haq. Sesungguhnya pada Rabbmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Dan untuk badanmu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Juga untuk keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Fa'a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikan masing-masing pemilik hak, berikan hak-haknya. Abu Darda melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Bahwa Abu bahwa Salman Al-Farisi mengatakan begini dan begitu. Kata Rasulullah SAW, sadaqa Salman. Sungguh benar Salman. Berarti ucapan tadi marfu' kepada Nabi. Dan statusnya adalah hadis dari Nabi. Bahkan diriwayatkan Nabi pernah mengucapkan kalimat ini kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Inna li rabbika alaika haq. Wa inna li jasadika alaika haq. Wa inna li ahlika alaika haq. Fa'a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan masing-masing pemilik hak, haknya. Hak Allah untuk diibadahi. Beribadahlah. Tetapi hak jasadmu untuk diberi makan, diberi minum, diberi istirahat. Maka jangan sampai ibadah semalam suntuk, tidak istirahat. Kamu punya kewajiban untuk memberikan haknya badan, yaitu istirahat. Makan dan minum, itu juga haknya badan. Jangan puasa terus-menerus. Tidak boleh. Haram. Puasa dahar. Puasa terus-menerus. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan yang ketiga, yang berkait dengan yang kita bahas. Keluargamu, istrimu, anak-anakmu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Hak mereka untuk diberi nafkah lahir dan batin. Kalau istri cuma dikasih nafkah lahirnya, tau, kemudian gak pernah diajak ngobrol, gak pernah diajak sendagurau, gak pernah ditemui, dibiarkan begitu saja. Setiap malam tidurnya terpisah karena yang ini sholat semalam suntuk. Berarti dia memberikan hak Allah SWT ibadah dengan melalaikan kewajibannya terhadap istrinya dan anak-anaknya. Maka ketika wanita tadi mengucapkan dengan sangat sopannya, Umar salah paham radhiyallahu ta'ala anhu. Karena wanita tadi berkata, suamiku bangun malam, berpuasa di siang hari. Kata Umar, ya bagus, masya Allah. Kamu memuji suamimu dengan pujian yang sangat tinggi. Ditegur oleh Ka'ab ibn Siwar, ya Amirul Mukminin. Dia itu mengeluh. Bagaimana? Kok mengeluh? Dia memujinya. Dia menganggap dan dia mengadu kalau dia enggak mendapat bagian. Siang dia puasa. Bagaimana bisa memberikan nafkah batin pada istrinya di siang hari kalau dia puasa? Malam dia sholat semalam suntuk. Bagaimana akan memberikan bagiannya kalau dia dalam keadaan ibadah semalam suntuk? Maka Umar pun membenarkan dan berkata, kalau begitu engkau yang memutuskan padanya. Kata Umar bin Khattab, fa'id qad fahimta, kalau engkau sudah paham seperti itu, faqdi bainahuma, silakan engkau yang menyelesaikan. Faqala ya amiral mu'minin, kata Ka'ab, wahai amiral mu'minin, ahallallahu lana minan nisai arba'an, bahwa Allah menghalalkan untuk para suami untuk memiliki istri empat. Maka baginya setiap empat hari mendapatkan satu malam hari. Wa min kulli arba'i layalin laylah, dan setiap empat hari satu malam. Paling tidak kalau engkau tidak memberikannya saat ini, saat ini, saat ini, paling tidak yang keempatnya engkau berikan padanya. Ini barakallahu fikum jalan keluarnya agar wanita tadi mendapatkan haknya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhraja 'an Ibn Jarir qala akhbarani man usaddiquhu anna Umar bainama huwa yatufu sami'a imra'atan taqul. Dikeluarkan oleh Ibn Jarir, berkata, menghabarkan kepadaku orang yang aku percaya bahwa Umar ketika berkeliling sebagaimana biasanya, yatafaqqad ahwalal muslimin, memeriksa keadaan kaum muslimin, beliau mendengar seorang wanita membacakan syair. Tatawala hadzal lailu wasfadda janibuhu wa arqini anna khalila ula'ibuhu falawla hadarallah أو فلولا حذار الله la syai'a mithlahu la zuhziha min hadha as-sariri jawanibu. Yang maknanya kurang lebih, betapa panjangnya malam ini yang sudah gelap seluruh penjurunya. Ruqyahlah aku. Aku tidak punya teman yang bisa aku bercanda dengannya. Kalau saja bukan karena rasa takut kepada Allah yang tidak ada yang serupa dengannya, niscaya akan bergoyang ranjang ini sisi-sisinya. Jawanibuhu sisi-sisinya. La zuhsiha min hadas sariri jawanibuhu. Akan bergoyang sisi-sisi ranjang ini. Maka Umar pun berkata, malaki, ada apa denganmu? Qalat aghzaita zawji mundu ashhur. Dijawab oleh wanita tadi, engkau memberangkatkan suamiku sekian bulan. Wa qad ishtaqtu ilayhi, dan aku rindu kepadanya. Faqala aradta su'an, kata Umar, apakah engkau menginginkan kejelekan, menginginkan dosa dengan kalimat tadi? Kalau saja bukan takut pada Allah akan bergoyang ranjang ini. Maksudnya engkau menginginkan kejelekan, menginginkan dosa? Maka wanita tadi menjawab, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah dari yang demikian. Faqala, maka Umar berkata, famliki alaiki nafsaki, tahanlah dirimu, sabarkan dirimu. Ini famliki, walaupun maknanya milikilah dirimu, tetapi bermaksud kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Fa innama huwa al-barid ilaih. Sesungguhnya jaraknya hanya satu barid. Artinya sebentar lagi jarak satu barid akan sampai berita ini kepadanya dan akan dia pulang. Fa ba'atha ilaih. Maka Umar pun mengutus kepadanya. Tsumma dakhala 'ala Hafsah. Kemudian Umar mendatangi anaknya Hafsah, anak perempuannya, dan berkata, inni sa'iluki ala amrin qad ahammani fafrujihi anni. Aku bertanya kepadamu wahai Hafsah tentang perkara-perkara yang aku sedang kebingungan. Berikan jalan keluar untukku. Kam tashtaqul mar'ah ila zawjiha. Berapa lama seorang wanita bisa tahan dalam kerinduannya kepada suaminya? Fakhafadat ra'saha. Hafsah menundukkan kepalanya karena malu. Wastahyat. Dia malu untuk menyatakan berapa lama dia rindu pada suaminya kalau berpisah. Ini kuatnya berapa lama ditinggal suaminya. Qala, berkata Umar, fa inna Allah la yastahi min al-haq. Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Jawablah, biar aku mendapatkan jalan keluar. Fa asharat biyadaiha thalathata ashhur aw arba'a. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya karena rasa malunya tidak berani berbicara, hanya begini saja atau begini sambil tertunduk malu, radhiyallahu ta'ala anha. Fakataba Umar, maka Umar pun menulis keputusannya kepada pasukannya. Ala tahbis al-juyusha fawqa arba'ati ashhur. Jangan ditahan pasukan tentara lebih dari 4 bulan. Berarti kalau perangnya masih berkecamuk, terpaksa 4 bulan tadi pasukan pertama dipulangkan, pasukan kedua diberangkatkan. Atau pasukan kedua diberangkatkan, kemudian pasukan yang pertama dipulangkan. Apa bedanya? Berbeda jauh. Kalau dipulangkan dulu, baru diberangkatkan, kosong. Front di depan, kosong, gak ada pasukan. Tidak bisa. Dalam peperangan gak bisa demikian. Berangkatkan dulu pasukan bantuannya, baru setelah sampai sana, baru yang sana pulang. Setiap 4 bulan sekali. Ini keputusan dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa akhraja an Jabir ibn Abdullah anahu jaa ila Umar yashku, dan diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah bahwasanya datang kepada Umar mengeluhkan ma yalqa minan nisa. Jabir ibn Abdullah mengadu kepada Umar mengeluhkan apa yang didapati dari istri-istrinya. Faqala Umar, maka berkata Umar, inna lanajidu dhalik, kalau seperti itu aku juga mendapatinya. Masya Allah, menunjukkan apa? Umar juga manusia, sahabat juga manusia, istrinya juga manusia. Artinya yang namanya rumah tangga ada saja kasus-kasus. Sehingga Jabir bin Abdullah ketika mengatakan istriku begini, istriku begitu, kata Umar, kalau seperti itu aku juga mendapati istriku seperti itu. Fataqulu li, ketika aku ingin keluar, inni urid hajah, karena ada hajat aku keluar, maka istriku berkata, ma tadhab illa ila fatayati bani fulan, kamu tidak keluar kecuali karena ingin melihat gadis-gadis dari bani fulan, ya kan? Kalimat ini sering terucap dari para wanita karena kecemburuan, bukan tuduhan hakiki. Menuduh Umar dengan tuduhan yang jelek, bukan. Tetapi aku jangan ditinggal, kamu keluar mau gini kan, mau gitu kan. Umar mendapati istrinya seperti itu. Faqala lahu Abdullah ibn Mas'ud, Jabir mengeluhkan istrinya, mengucapkan kalimat-kalimat yang kadang-kadang membuat hati kita tersinggung. Ternyata Umar mengatakan, kalau itu aku juga sering mendapat yang seperti itu. Maka berkatalah Abdullah ibn Mas'ud yang hadir ketika itu, ama balagaka anna Ibrahim syaka ilallah khuluqa Sarah, apakah belum sampai kepadamu bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam juga pernah mengadukan kepada Allah kelakuan Sarah istrinya? Faqila lahu, ternyata dikatakan kepadanya, innahu khuliqat min dhil'in, bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Falbasaha ala ma kana fiha ma lam tara alaihi khirbatan fi diniha au kharbatan fi diniha, maka laluilah dalam keadaannya seperti itu. Yani wanita itu bengkok, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling bawahnya. Baik, sehingga kalau engkau berusaha untuk memaksa agar lurus, patah dia, pecah dia, rusak. Tetapi kalau engkau dalam keadaan tidak memaksanya, akan terus bengkok. Maka laluilah para wanita seperti itu selama tidak bengkok agamanya, selama tidak rusak agamanya. Masya Allah, betapa sabarnya para salafus saleh. Betapa sabarnya mereka. Kalau dirinya yang dikatakan, kamu ini begini, kamu tidak adil, kamu tidak begini, sabar. Baik. Tetapi kalau agamanya yang bengkok, melakukan yang haram atau perkara-perkara yang menyimpang dari agama, maka mereka akan segera meluruskannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau mereka cemburu wajar, kalau mereka marah karena kecemburuannya terjadi pada mereka para wanita sahabiyat, kalau mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang mengungkapkan kecemburuannya dengan kalimat seperti itu sering terjadi, maka nasihatilah, ingatkanlah, tegurlah. Bukan tidak boleh ditegur ya. Tadi kalimatnya bukan jangan diluruskan, bukan. Luruskan tapi jangan dipaksakan patah. Tapi tetaplah dinasehati terus menerus sampai dijadikan wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. dalam haji wada. Apa kata Nabi yang berkaitan dengan wanita? Istausu bin nisa'i khaira. Aku berpesan pada kalian tentang para wanita dengan kebaikan. Disebut juga tafsirnya atau maknanya dalam syarah-syarah hadisnya adalah hendaklah kalian terus-menerus membimbing para wanita. Terus-menerus menjaga, menasehati para wanita. Jadi jangan berhenti. Terus-menerus. Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling bawahnya. Maka jangan dipaksa untuk lurus akhirnya patah. Tetapi teruslah berupaya untuk menasehati mereka. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tafaddalu barakallahu fiikum.